Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Hakutakathur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Lataraunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma lataraunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.